Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Indah ya khana, Abu Raihan, Ibnu Al-Matan. Qala al-Sufu wa huwa Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Dawud al-Hadi. Assalamualaikum. Al-Ma'ruf bin Ajurum. Rahimahullah ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qalat huwa lafzul murattabul mawqidu bilwad'i. Waqsamu min salasatun ismun mafi'lun wa harfun ja'a limahnan. Wal ismu al-'arfu bilqad. Ismu bilqad hasilnya. Wal ismu al-'arfu bilqaddi. Bertanwini. Waduhuri alif wal-lami. Waduhuri al-fabdi. Wahyal min wa ila wa an wa ala wa si wa ruba wa ruba wa tab Allah wa huruful fabdi wa huruful khasami wa huwa al-waw wa hiya wa huwa al-waw wa ruba wa tab wa zi'ul rafu khalas istahu kutubakum as'ilatun pertanyaan-pertanyaan indah ya khana baru efe ma alamatul ismi baik indah ya khana Aba Ubaidah ma makna al-khafdi lughatan wa istilahan istilahan lahan daratan namun kastri kastrati namun kastrati mana bahan ha alatif di suha al-amin al-amin yang disebabkan oleh amin ma wa tanwinu lughatan wa istilahan Aba Hamzah luwatan at-taswitu silahan munun sakinatun tatba'u akhirul kalami akhirul ismi akhirul ismi matran wa tubarikuhu khattan lil-istihna'i anha disukrabi syaklah hingga dhubi bilqalam baik ala ayyi syai'in tadullu al-huruful atiyatu min indak hari kita misal harfu min al-tati al-lam al-intiha misal dhahabtu masuk kula soba pergi ke pasar tiap pagi kan qabla subuh di adzanil awal qabla adzanil awal lam lam ya akhi laisa ilah biasa min terus ilah lah ini soalnya lam kok nah lam maknanya al-milk al-milk misal ala kolamu lil Muhammad li Muhammadin min ma'ani lam indak mil kholas lagaru akham oh ya kholas apa taksus al-iftisas misal al al-fahulisat Al-Fatuh Middari baik Minha Ibrahim misal Al-Istihqaf Alhamdulillah Al-Kaf Min ma'aniha mada Abu Ubaid Abu Abdillah Al-Mil Kaya misal Zaidun ka? Ka Amrin. Ka Amrin. Baik. Rubba Basafia. Misal Qobalani. An Adarfiya. An An Al-Mujawajah. Misal Romaitu sama Anil Qaisi Khawfi. Si Si Adarfiya. Misal An Amman Si Zaidin. Si Si Adarfiya. Al-Ma'u Bilguzi. Ma la di tahta suwawul qasam bidukuli alai min anwa'il asma' Bidahir fakat. Baik, misal Wallahi. Wallahi Al-Shamsi wal-Asri. Ma la di tahta suwawul qasam bidukuli alai. Indak, batillah. Ta'ul qasam Lafzul jalala Allah wa kadhalika qad dzakartu wa qad darastum aidan fi mutammima wa syarhihi ta'ulqasam taqassu bi lafz jalal Allah wa kadzalika ma tadhkur apa nu'aim sa'idhu ta masuk ke mana? Masuk pada hanya masuk pada Allah. Baik. Allah. Halas. Apa lagi? Abang Musanna. Baik. Abang Nabila. Nama dan sifat Allah. Misal? Misal. Warahman tak tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman tak Warahman Rabbu al-mudhaf ila al-Ka'bah, ta rabbil Ka'bah. Nah, ada ta'ul qasam. Masthil li ba'il qasam bi misalaini mukhtalifain. Indak, Zubar. Billahi. Baik. Sa'adhaban. Aqsam. Fika ya Allah uksimu. Baik. Tamrinun latihan. Mayyizil asma' allati fil jumalil atiyati ma dzikril alamati allati arafta biha ismiyataha. Bedakan isim-isim yang terdapat dalam kalimat-kalimat berikut ini dengan menyebutkan tanda yang engkau mengetahui dengannya tentang keisimannya. Naam wa qad darasna min alamatil ismi. Naam qala asy-syarih. Ya tamayyazu an akhawaihi lil ismi alamatun ya tamayyazu an akhawaif al-fi'li wal hamzi bi wujudi wahidatin minha au qabuliha. Intabihu bi wujudi alamatin min alamat au qabul alamah. Nah, jadi tandanya itu bisa ada di situ atau dia bisa menerima tanda isim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismi. Aina al-ism ya khana? Mana wasalna? Nah. Bismi. Ismi. Alamatuhu madha? Aqaddamahu alba. Baik. Thani. Alamat tsaniya al-khafd. Wa lafzul jalal Allahi, ma zilta indak ya akhana? Allahi lafzul jalalah. Naam. Lafzul ma'rifatan wa khafd. Ar-Rahmani. Ar-Rahmani ism alamat islam wal khafd. Ar-Rahimi. Kadzalika. Al-khafd wa al-alif wal lam. Alhamdulillah rabbil alamin. Indak. Alhamdulillah. Alamatuhu madha? Al. Al. Lillahi. Al-khafd wa al. Wal al wa tukul harf min huruf al-khafd. Rabbi العالمين وكذلك الخفض نعم الالف واللام والخفض الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر نعم الصلاة اسم وعلامتنا دخول الالف واللام طيب الفحشاء الفحشاء Bismun. Alamat huruf alif lam wa khafd wa walhuni huruf al khafd. Naam. Wa al-munkar ismun. Alamat huruf alif lam wa khafd. Wal 'asri innal insana lafi khusrin. Wal 'asri ismun. Aina al-ism wal 'asri kullu aw Al-Asr faqad. Al-Asr. Al-Asri. Ismun. Alamatu ismi mada? Al. Al. Al-Lafi. Al-Islam. La, la, la. Al-Asr. Al-Alama. Nakis ya. Tuhul alif Allah. Wa kadalika. Mada? Wal-Matruf. Al-Khafdu. Wa? والله والعصر واو قسم نعم دخول واو قسم طيب استمر الإنسان علامته ماذا الإفلا ثم لا في خسر Lafi khusrin. Lafi isim. Lafi isim. Alamatu mada? Tuhul lam. Lam hadza laysa lam al-khafd ahi. Lam hadza lam at-tawkid. Naam. Laysa lam harfin harf khafd. Tayyib. Wal huruf khafd la yastati an yadkhul ala harf khafd. Fi harf khafd. Enggak bisa dimasuki huruf khafd min ilah kata. Fi huruf khafd. Lamnya bukan lam huruf khafd tapi lam taukid. Berarti yang isim yang mana? Khusrin. Khusrin. Alamat ismi mada? Khafd. Khafd kadzalika. Dukhul. حرف الحف وكذلك ثالث علامة الثالثة ماذا؟ قسم قسم أين قسم؟ خسرين اسم تاندا اسمنا ساتو خافت دوا كمسوكان في yang ketiga مجرور خافت قلتو بايك Tanwin. Naam. Nah, hakada tanwin. Ada pembisiknya, Bo? Enggak kelihatan. Udah pakai kacamata enggak kelihatan. Kurang berarti. Baik. Ba'da. Wa ilahukum ilahun wahidun. Naam. Tanda isimnya? Enail. Ilahu. Ilahu yang pertama. isim atau bukan? Isim. Tanda isimnya apa? Tawabi. Ternyata di apa? Disandarkan. Sandarkan. Yang sudah kita pelajari apa? Yang saya tanbih di awal tadi loh. Al ismu yatamayya lahu alamat yatamayya zu'an akawaihi bi duhul harf fakot duhul au wujud al alama au qabuliha. Berarti ilahu ini isim, tandanya apa? Qabul alamah min alamat. Misal mada ilahu, di antara yang bisa masuk ke ilahu apa? Al-Islam. Al-Ilahu. Atau kemasukan huruf khafat min ilah. Baik. Terus apa lagi isimnya? Ilahu. Enggak, sebelumnya. Ilahu. Kum. Kum. Isim atau bukan? Kum. Hah? Isim, domen. Iya, tanda isimnya apa? Bisa qabuli aja. Naam, qabuli alamatil ism misal? Bikum, lakum, ya. Ilahun. Ilahun isim. Naam. Jelaskan tanda isimnya apa? Wahidun. Bukan. Loh, bukan isim. Wahidun. Wahidun. Wahidun. Jangan dipisah, wahidun jadi satu. Bukan wahidun. Bukan. Kelihatan ada spasinya, tapi itu aslinya bukan ada spasinya. Ilahukum ilahun wahidun. Begitu. Wahidun. Ragu-ragu, tandanya jelas. Tanwin. Sifat kenapa? Sifat jangan apa istilahnya, tercampur dengan bahasa Indonesia. Kadang kata benda, kata sifat, ya kan? Nah, bukan begitu. Kalau dalam bahasa Arab, kata sifat bisa isim, kalau ada tanda isimnya. Ya. Jadi kadang penerjemahan isim adalah kata benda itu yang kadang bikin rancu. Ya, wahidun, ya dia sifat, tapi dia isim, ada tanwin. Mujtahidun juga sifat, tapi dia isim, begitu. Jadi perhatikan dalam mengartikan isim, bukan hanya kata benda, ya. Kata sifat juga bisa. Berikutnya Ar-Rahmanu fas'al bihi khabiran. Ar-Rahmanu isim. Baik. Sebelumnya bihi fas'al itu fi'il amr, haknya dhamir isim, tandanya apa di situ? Masukkan huruf ba. Khabiran tanda isimnya tanwin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah. Ya. Salat. Tanda isimnya? Qabul wa alamat al-ism. Baik. Terus apa lagi? Ya. Ya, dhamir. Nah. Jelaskan tanda isimnya apa? Isim dhamir. Tanda isimnya? Tanda isimnya. Bisa menerima tanda isim. Atau al-isnad kalau dalam bahasa yang dimutamimah, ya, al-isnad. Nah, terus nusuki. Nusuk isim, tanda isimnya alamatul isnad. Qabul alamatul isim. Walya isim, tandanya al-isnad. Mahyaya nah, mamati sama, ya. Cuman di sini perhatikan, kasrah di sini bukan khafat. Kasrah dalam solati wa nusuki wa mamati ini bukan khafat, tapi dia apa? Kasrah lil munasabah, ya, untuk menyesuaikan dengan ya. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai tanda isim. Lillahi lafzu jalalah Allah. Tanda isimnya. Naam. Apa lagi? Rabbi. Al-khafdu dan alif lam. Lillahi. Rabbi. Jadi lillahi ada tanda alif lam juga. Li masuk ke lafzu jalalah Allah. Jadi lillahi. Rabbi. Rabbi. Tandanya? Al-khafdu. La maujud ana maujud huna alama khafat nah al alamina tandanya wa wal khafdu ya khafat karena khafat tadi apa dobitnya apa definisinya ibaratun anil kasrati allati yuhdisu al amil aw ma naba anha. Pengganti kasrah juga termasuk khafat, yaitu di sini ya. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimina. Ndak? Syarika. Syarika. Qabul alamat isim. Qulha. Qabul lam. Naam, dukhulul lam. Kadzalika. Dzalika isim isyarah tanda isimnya. Nah, alba. Kemudian apa lagi? Mana? Mana? Wa umir tu. Tak isim, ada isimnya? Al isnad. Baik. Wa ana. Nam. Awalu. Isim sambil doa kabul alam kabul isim. Nah. Muslimin isim dengan Islam wa al-Qabas. Baik. Mas Tamir alam alamatul fi'l. Al-Baqi iskal mungkin di masalah alamatul isim. Masih ada iskal tentang tanda-tanda isim. Baik, nastamir. Alamatul fi'li tanda-tanda fi'il. Qala Abu Abdullah Muhammad ibn Dawud As-Sinhaji al-Ma'ruf ibn Ajurum rahimahullah. Wal fi'lu yu'rafu biqad wa sini wa sawfa wa ta'i ta'nisi sakinati. Fi'il diketahui dengan qad, sin, sawfa dan ta' ta'nis yang disukun. Syarah ikhla. Kena wasalna? Bosafia. Qala syari wa aqul. Qala syari wa aqul al-ismi badal min akhawai. Al-ismu al-harfi bi arba'ati alamatin. Arba'ati atau arba'i? Bi arba'i alamatin. Kenapa enggak arba'ati? Hah? Aksiyus. Aksul qiyas, kenapa? Karena ma'adudnya mu'annas. Begitu ya, ma'adudnya mu'annas. Maka adatnya mudhakar. Karena bilangan 3 sampai 10 itu hukumnya aksu al-qiyas. Yudhakar ma'al mu'annas wa yu'annas ma'al mudhakar. Baik, Amir. Maka wajah Tan wahidatan minha al-ra'ayta annahu baluha arafta annahu fi'lun. Naam. Al-ula. Al-ula qad wa thaniyah asim wa thalitha sawfa wa rabi'ah ta'ta'nis sakinah. Jangan disukun semua. Ta'ta'nis sakinah itu mana harokatnya? Ta'ta'ba ba'niyah sakinah. Salah kan? Ta utanisis sakinatu. Karena sakinatu naknya ta, bukan sakinah. Ta muannas yang sukun. Jadi sakinatu itu naknya ta, bukan sakinati, bukan naknya sakinati. Jadi bacanya bukan ta utanisis sakinati. Tapi tak utak ni sih sakinatu. Kalau syarih wa akul dan saya katakan al-fi'lu terbedakan dari kedua saudaranya yaitu isim dan huruf dengan empat tanda. Kapan kamu dapati padanya salah satu darinya dari tanda-tanda tadi minha min ala min arba' alamat atau perhatikan di sini kamu lihat ada tanda di situ atau kamu melihat bahwasanya dia bisa menerima tanda sama dengan isim tadi ya tandanya ada atau bisa menerima di situ nggak ada tandanya tapi dia bisa menerima maka itu sudah cukup menjadikan dia sebagai tanda ya misalkan sama seperti tadi terkadang kita mendapati sebuah isim nggak ada tandanya di situ tapi dia bisa menerima demikian pula fi'il ya terkadang dia ada tandanya di situ terkadang tidak ada tapi dia bisa menerima tanda fi'il baik au ra'aita annahu yaqbaluha arafta annahu fi'lun atau engkau melihat bahwasanya fi'il itu bisa menerima atau kata itu bisa menerima tanda-tanda tadi kamu ketahui bahwasanya dia adalah fi'il yang pertama qad yang kedua sin yang ketiga sofa yang keempat tak ta'nits yang sukun selamir hamma qad fatadkhulu ala na'aini min al-fi'li wa huma al-madi wal mudhari wal mudhari nah fa idza dakhalat ala al-fi'li al-madi oh madi al-madi dalat ala ahad dalat di tasdid lamnya dalat ala ahadi maknanya ini bahuma atahkiku watakribu famisalu dalalatuha macrur dalalatuha alal tahkiki kaum ta'ala kotab alat tak itu syamsiah bukan komariah bukan alal qawlu ta'ala famisalu dalalatiha famisalu dalalatiha alat tahkiki qawlu ta'ala qad aflaha al-mu'minuna wa tawajjala sahnuhu faqad radiyallahu anil mu'minina baik adapun qad maka dia bisa masuk kepada dua macam fi'il yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Setelah kita ketahui fi'il itu ada berapa? Lukman? Ada dua. Apa? Madhi dan mudhari. Madhabnya siapa antum? Madhabnya siapa ini? Tiga. Tiga. Madhabnya siapa antum? Siapa nanti benar semua? Cuma nanti melari melu madhabi sopo. Hah? Belum tahu. Belum tahu. Dua atau tiga fi'il itu? Mbak Isa? Tafsir. Ah iya, ahsan. Apa rinciannya? Rinciannya kalau fi'il amr itu adalah tekan dari fi'il mudhari. Berarti cuma dua. Matanya siapa ini? Kufiyun. Ya, kalau kasriun ada tiga. Madhi, mudhari, amr. Kalau kufiyun, madhi, mudhari. Baik. Jadi jangan langsung disalahkan tadi apa Lukman cuma dua. Itu jangan. Madhabnya siapa? Ya kan kalau sudah tahu madhab, oh berarti antum kufi kan? Nggak, jangan disalahkan, ya. Baik, jadi adapun qad dia masuk kepada dua macam fi'il, yaitu fi'il madhi dan fi'il mudhari. Apabila dia masuk kepada fi'il madhi, maka dia menunjukkan atas salah satu dari dua makna. Yang pertama, yang keduanya adalah yang pertama tahqiq, sungguh. Yang kedua takrib, hampir, dekat. Ya. Dari mana membedakannya? Sama-sama masuk fi'il madhi, yang satu bermakna sungguh, yang satu bermakna hampir. Dari siyakul kalam, ya, dari konteks kalimatnya. Contoh, qad menunjukkan makna sungguh, tahqiq. Firman Allah Ta'ala, qad aflahal mu'minun. Apa artinya? Ba'ishak. Baik. Beri Arab. Kok kamu tak pikir kabinnya nalar suku ini nalar halal dari Arab? Tak lah, fitur mawin kabinnya nalar halal tahi lama halal minat Arabi. Bermuminuna fa'ilun mafru'un bilfi'li walamatu rafihi al-wawu li'anhu jam'u mudakkarin salimun wal-nuru iwadun alit tanwini fil ismi al-mukrohi fi qalika mu'minun. Baik, tanbihun al-jari ala al-sunatil mu'ribin al-sunah, ya, al-sunah jam'an lisan, jadi bacanya bukan as-sanah karena di sini alif lamnya asli, bukan alif lam tanda isim. Perhatikan, kalau enggak jeli, oh itu isim, tandanya alif lam, bukan, ya. Kalau isim itu as-sanah tanpa alif, tanpa hamzah atasnya itu bacanya as-sanah, tahun, ya. Tapi ini jamak dari lisan, al-sinatun atau al-sunatul mu'ribin. Al-jari ala al-sunatil mu'ribina annahum yakuluna an-nunu iwadun anit tanwini. Wa hunaka aqwalun ukhra, undur al-kawakib. Wa qad masyaitu fil i'rabi ala ma jara ala al-sunatil mu'ridina. Peringatan yang berlangsung di lisan-lisannya para ahli i'rab, bahwasanya mereka mengatakan nun pada jamak mudzakkar salim, nun pada isim musanna itu iwadun anit tanwin, pengganti dari tanwin. Di sana ada pendapat-pendapat yang lainnya, silahkan lihat kawakib juz 1 halaman 73 sampai 74. Karena nanti kalau pengganti tanwin akan ada iskal sebenarnya. Lo itu al-alamina misalkan, ada alif lamnya, kok ada tanwinnya, kan enggak bisa bertemu. Nah, di situ ada iskal. Makanya nun ya itu tidak mesti pengganti dari tanwin, ya. Silahkan lihat al-kawakib. Dan sungguh aku telah berjalan di dalam mengi'rab sebagaimana yang berlangsung pada lisan-lisannya para ahli i'rab. Jadi dalam i'rab-i'rabnya di sini catatan kaki pentaklik mengi'rabnya nunun iwadun anit tanwin fi mufradihi. Baik, difahami ya? Wa qalu jalla sya'nuhu juga qad yang bermakna sungguh laqad radiyallahu 'anil mu'minin, artinya apa? Billah Allah ridho kepada orang-orang muslim. Baik, di Arab. Lam al-lamu Waqi'atun fi jawabil qasam. Mahdufin. Mahdufin tahdiruhu wallahi. Wallahi. Qad harfu tahqiqin la mahalla lahu min al-iqrar. Waliya fi'lun madin mabniyun 'ala al-fathi aw adh-dhahiru adh-dhahiru 'ala al fathid zahiri naatnya alal fathid zahiri ala akhirih la mahalla lahu min al-i'rab lafzul jalalatu ti lafzul jalalati fa'ilun marfu'un bil fi'li wa 'alamatu raf'ihi dhammatul zahiratu ala akhirih an حرف جر المؤمنين اسم مجرور بأن وعلامة جره الياء لأنه جمع مذكر السالم جمع مذكر سالم والنون عوض عن التنوين والجملة من الفعل والفاعل وما بعد لا محل لها من الإعراب لأنها واقعة في جواب القسم. صحيح. نمر اقرأ. وقلنا قد أدرى محمد Wakuluna mustasaro koridin. Kamu kalau ada alifnya itu macam misal. Wamisal dalalatiha halal halal takdiri. Kalu mukimu salati. Kalu. Kalu mukimu salati. Mukimi mudafilai. Kalu mukimu salati. Kata kawatis salat. Fatwa mati sholat apa? Fatwa mati sholat. Nah, salah toh. Fatwa mati sholat. Tuh, yang tegas. Nah, karena seling kalau tiap hari kadang-kadang kan nggak pakai tuh kan? Fatwa mati sholat, fatwa mati sholat. Nggak hanya salah. Kadang disambung kan? Oh, kadang disambung. Fatwa mati sholat, tuh kalau disambung. Oh. Kalau yang nggak pernah bilang kemat. Kalau masjid tua. Baik. Terus, tiga lagi. Wa kaulika ya, atasnya ke kauluka. Wa kaulu mukim salah. Wa kauluka. Wa kaulika kot berbaju samsu. Nah, yakwi. Qauluna ucapan kita qad hadhara Muhammadun. Sungguh Muhammad telah hadir. Baik. Di Arab bos musanna. Hadhara Muhammad hadhara ibn Nabil tamrin al-fathhi. Harfu tahqiq lengkapnya mabniyun ala sukun la mahalla lam i'rab. Qad. Harfu tahqiq mabniyun ala sukun la mahalla laha la mahalla lahu min al i'rab. Hadhara fi'lun madhin mabniyun ala al-fathhi Muhammadun la mahalla lahu min al i'rab. La mahalla laha min al i'rab. Muhammadun fa'ilun marfu'un بالفعل بالفعل حضر وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره لأنه اسم مفرد. وقولنا قد سافر خالد. Sungguh خالد telah safar. Ma'rif mabniyun Mabniun la mahala ala sukuni la mahala lahu min al-i'rab. Hadara. Kok hadara mana? Safara. Safara. Safara. Sama muhtarum kan lumo. Safara. Bukan fi'il madhi tapi safara. Lumo. La mahalla laha lahu min al-i'rab. La mahalla lahu min al-i'rab. Qalidun fa'ilun marfu'un. Bil fi'li. Bil fi'li. Wa alamatu dhammah. Wa alamatu rafihi. Jangan alamatu dhammah itu rafu. Kebalik. Wa alamatu rafihi. Dhammatu dhahiratu. Ala akhirihi li'anna isim. Mufrad. Contoh qad menunjukkan makna hampir ucapan orang yang iqamat untuk sholat, mukimis sholat, ucapan muadzin yang mengiqamah untuk sholat. Qad qamatis sholat, apa artinya? Sebentar lagi sholat ditegakkan. Hampir ya, sholat hampir ditegakkan. Kirom. Qad harfun taqrib. Mabni ala? Mabni ala sukun. Lam hal. Qama. Fi'l madhi mabni 'ala sukun. Lam fathhi ada di situ. Lam hal lahu min al-i'rab. Ta. Ta. Ta uta'nis as-sakinatu. Ta uta'nis as-sakinah. Wa khurrikat di bawah itu. Ada. Wa hurrikat dan diberi harokat lil tiqa'i sakinain. Karena dia itu aslinya sukun. Qad qamat Makanya dikatakan ta'anis sakinah, ta'anis yang sukun. Wa khurrikat, dan dia diberi harokat lil tika istakinain, karena bertemunya dua sukun. Wa hiya hadfun lah mahala laha minal i'rab. As-salatu fa'ilun marfu'un bil fi'li wa alamatu rafi'ihi thumma zahiru 'ala akhirihi. Nah. Barakallahu fikum. Di sini qad qamatish shalah, qad adara atau qad qamatish shalah ini juga bisa diartikan tahqiq ya, kawan. Tergantung kalau dikatakan di sini qaulu miqimish shalah ya benar ya. Ini bermakna apa? Takrib. Tapi kalau kita bukan orang yang iqamat, mungkin ada teman kita datang ke masjid, sholat sudah selesai, antum katakan kepadanya apa ya, fiqot qamatish shalah. Apa artinya? Takrib atau tahqiq? Tahqiq. Ya. Nah. Insya Allah difahami. Wa qauluka, contoh yang lain yang bermakna hampir, qad ghorabatish syamsu. Artinya apa? Ghorabe. Matahari hampir tenggelam. Bisa juga diartikan sungguh matahari telah tenggelam. Bedanya apa? Yang membedakannya apa? Ya, baru Efe. Nah, siapul kalam juga hal keadaannya, misalkan diucapkan sebelum matahari tenggelam, maka maknanya hampir ya. Bundatan matahari sudah di garisnya itu. Antum katakan qad ghorabati syamsu, matahari hampir tenggelam. Ketika diucapkan ucapan ini ketika bulatan matahari itu telah hilang, maka qad ghorabati syamsu artinya apa? Sungguh matahari telah tenggelam. Arif ya lore. Sakinah. Murikat ketika usah dinai wajah pun lama-lama menarikok asam su fa'il masuk berkiri wajah menurut tidak jama berhila lahir dan mawas semuka. Ditaklik nomor 4 perhatikan ka i'rabuhu ka i'rabuhu ka i'rabi qatam adusullah illa, perhatikan, hanya saja anna qad fi hadzal misali yahtamilu ayyakuna harfu tak ayyakuna harfa takribin. Dalam contoh ini ada ihtimal, ada kemungkinan harf ya dia yaitu qad ini bisa menjadi harfu takrib. Idza kanat asy-syamsu mutadayyifatan lil ghurubi. Jika matahari itu hampir tenggelam, ya ini sebelum tenggelam. Wa harfa tahqiqin idza kanat ba'dal ghurub, dan qad ini bisa menjadi harfu tahqiq jika diucapkan setelah tenggelam, seperti yang kita jelaskan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Adapun qad yang masuk fi'il mudhari', insyaallah pada pertemuan berikutnya bismillah taala. Ada iskal mungkin? Kita lanjutkan sharaf masih di bab yang kedua. Paling banyak contohnya ya. Fa'ala yaf'ul. Abu Zubar. Sorry, kharaja. Kharaja yakhruju khurujan kharij wa khuruju. Makhraj. Ya khruju. Dia laki-laki seorang laki-laki keluar. Ilmati maklum. Bamza. Mereka siapa? Mereka banyak lagi-lagi telah keluar. Kharajtum. Kharajtu. Aku telah keluar. Kharajna. Kami telah keluar. Kharajna. Mereka perempuan telah keluar. Ahsan. Mudhari. Ya kharajna. Ya khrujuna. Takrujani. Apa? Takrujani. Kamu dua anak dua perempuan, kamu akan keluar. Kurang satu lagi. Mereka dua perempuan. Kamu seorang laki-laki sedang keluar. Baik. Kamu seorang perempuan akan keluar. Berikutnya fil amr. Ukhruj. Oh, enggak ada yang aku. Oh, Abu Nabila. Ketulupan. Coba Abu Nabila. Ada yang ada yang baik. Oh, Ruju. Coba tadi. Nah, Oh, Ruju. Keluarlah banyak orang laki-laki. Mereka apa kalian? Kalian. Keluarlah kalian. Ukhruji. Keluarlah kamu seorang perempuan. Kalau yang ukhruji ila rabbiki, yang disuruh siapa itu? Perempuan. Laki-laki enggak bisa, Bro. Nah, di situ mukhatabnya siapa? Nafsun mutmainnah. Ya, jiwa yang mutmainnah. Berikutnya zaman makan. Iya, di tasrif. Maksud makrojun tak ibi. Makrojun. Anda melihat. Makrojun. Nah, satu, dua, tiga, ikraw. Makharijul huruf, ya kan? Apa? Makharijul huruf apa artinya? Tempat keluarnya huruf. Kalau makrojul huruf. Makhrajul huruf. Waktu. Tempat. Bedanya apa dengan makharij? Makharij sama. Berarti tempat. Tempat atau waktu-waktu keluarnya huruf. Itu ya. Kalau satu diartikan satu tempat keluarnya huruf atau waktu. Berikutnya hasala. Apa Ibrahim? Atau ya suruh. Maksudnya husulan. Hasolah ya sulu husulan hasilul maksulun usulah tahsil la tahsul maksulun maksulun maksulun nisalun usulah yusalu. Rau. Hasala. Ya selamat lagi setelah menghasil. Setelah mendapatkan, telah berhasil, telah menghasilkan. Bukan artinya berhasil di sini. Hasil di sini artinya telah apa ya? Mendapatkan. Jadi bukan diartikan berhasil, beda nanti kalau berhasil dalam bahasa Arab. Hasala artinya mendapatkan, telah mendapatkan. Baik. Hasilun sedang mendapatkan. Hasilun isim fa'il yang sedang enggak ada keterangan waktunya, wong isim kok ada sedangnya gimana? Yang mendapatkan. Nah, seorang laki-laki yang mendapatkan. Mahsulun yang didapatkan. Nah, mati maklum. Mendapatkan. Hasil tum. Kalian banyak. Nanti berapa? Sedore maklum. Yahsulna. Mereka berhubungan sedang atau akan menghasilkan. Menghasilkan atau mendapatkan. Baik. Isim fa'il. Hasil. Isim fa'il. Kita serik. Al-akhir. Hasilani, hasiluna, hasilatun, hasilatani, hasilatun. Rau. Hasiluna hasilatani hasiluna hasilatun hasilatani hasilatani hasilatani baik nak tadi bihada sallallahu alaihi wasallam. Alhasil, ya kesimpulannya, hasilnya, kesimpulan biasanya.